Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, di sorga nanti kita bahagia, tidak ada sedih, tidak ada cemas, tidak ada stres. Nah, kita coba di dunia ini pun begitu. Ada yang membuat kita suka stres itu adalah pikiran-pikiran kita kepada sesuatu yang belum terjadi. Kita takut kena COVID, sebetulnya wajar ya. Kita mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, mengkhawatirkan, itu sangat wajar karena Allah memberikan otak kepada kita untuk berpikir, menganalisa resiko apa yang kira-kira akan terjadi, tetapi bukan untuk stres. Nah, menjadi masalah itu kalau kita ingat kepada yang belum terjadi dan tidak ingat kepada Allah yang menguasai apa yang akan terjadi. Jadi kemampuan kita berpikir terhadap apa yang akan terjadi ini bagian dari nikmat. Karena kalau orang tidak mikir resiko, dia akan salah bertindak. Manajemen resiko itu penting. Tapi takut terhadap yang akan datang, pertama belum terjadi. Yang kedua, belum tentu terjadi. Ya kan? Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah menguasai apa yang akan terjadi. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ada doanya, hadisnya Sahih Bukhari, hadirin sekalian. Ya Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Nah, ini kalau dapat ilmunya ya. Berlindung kepada Allah dari ya keluh kesah atau kecemasan terhadap apa-apa yang belum terjadi. Tentang jodoh, ada yang cemas setiap ulang tahun. Cemas karena meningkat tahunnya, usia bertambah, tapi jodoh belum dapat. Nah, ingat tahun tidak menolong karena tidak bisa direm. Harusnya ingat usia, ingat Allah yang menciptakan usia. Mau pensiun, stres. Karena takut tidak ada rezekinya. Kalau tidak ingat Allah, ya pensiunnya belum, stresnya sudah duluan. Banyak hal yang suka membuat kita tertekan, kecemasan yang belum terjadi. Nah, kita harus berlindung kepada Allah, karena Allah menguasai apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, dan semuanya mudah bagi Allah mengubah apapun dari satu takdir ke takdir lain, walau semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan syariatnya lewat doa. Dan kesedihan yang kedua adalah kesedihan, dua-duanya enggak enak hati ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sedih dari yang terjadi nih. Apa yang sudah terjadi juga suka bikin sedih. Anak sakit, sedih. Ada kejadian yang menimpa, sedih. Kita berlindung kepada Allah dari kesedihan. Loh, bagaimana, apakah tidak mungkin kita sedih? Sedih, tapi tidak boleh membuat kita lupa ke Allah. Karena yang bisa mengubah hati kita jadi tenang adalah Allah. Nanti gimana Allah menenangkan hati saya sedang sedih? Macam-macam. Kalau Allah mau dibuka saja hikmah. Kalau Allah membuka hati kita memahami makna mengapa Allah menakdirkan ini ke kita, kita jadi tenang itu. Berapa banyak yang akhirnya yang asalnya sangat sedih, tapi sesudah paham hikmahnya menjadi sangat syukur. Oleh karena itu, doa ini penting sekali. Kita yakin bahwa yang belum terjadi itu semuanya ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Satu-satunya pelindung kita terhadap apapun yang belum terjadi adalah yang menguasai takdir, Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah terjadi, kita dibuat berlindung dari suudzon kepada Allah, buruk sangka terhadap kejadian atau tidak ridho terhadap takdir. Itu yang bikin nyesek, itu adalah tidak menerima takdir, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ayo doa terus itu, supaya oleh Allah ditolong, kita bisa ingat kepada Allah, yakin kepada perlindungan Allah, pengetahuan Allah. Jadi kalau ada keinginan juga harus minta tolong ke Allah, karena yang kita inginkan ini belum tentu yang terbaik bagi kita. Jangan tegang oleh keinginan. Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik. Allah lah yang menguasai apa yang terbaik. Dan kita berlindung kepada Allah dari ancaman apapun. Kullai yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah maula kami, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi kita harus mulai disiplin. Kalau sudah mulai tegang-tegang, cemas, galau, gelisah terhadap yang belum terjadi, doa ini adalah sebuah target. Doa itu target, ya. Allahumma inni a'udhu bika minal hami wal hazan wa a'udhu bika minal azzi wal kasal, ya, dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu kita ingin tapi tidak mampu, belum mampu. Kita ingin, aduh, sehat tapi lemas badan, lemah. Kita ingin sekolah, gak ada biaya, lemah dalam finansial. Kita ingin bayar utang, ingin bayar utang, tapi tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Uangnya tidak ada. Kita ingin menafkahi keluarga cukup, tapi gak cukup aja, gak berdaya nih, lemah kemampuan kita. Nah, Allah yang maha kuasa atas segala-galanya mudah memampukan kita, menguatkan kita. Banyak jalan yang kita duga maupun tidak kita duga.